Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-18 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam, bagian yang pertama. Ketika orang-orang Yahudi berusaha membuat makar untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam, Allah SWT menyelamatkan beliau dengan mengangkat beliau ke atas kepada Allah SWT. Turunnya beliau alaihi salam ke bumi, Allah jadikan sebagai salah satu tanda besar dekatnya hari kiamat. Allah berfirman, wa innahu la ilmun lissa'ah, dan sesungguhnya itu adalah tanda dekatnya hari kiamat. Az-Zukhruf ayat 61. Berkata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maksud dari hal itu adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Beliau turun di saat kaum muslimin sedang di masa genting menghadapi dahsyatnya fitnah Dajjal. Turun di waktu subuh dan sholat di belakang Imam Mahdi, imam kaum muslimin saat itu. Rasulullah SAW bersabda, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana kalian jika turun Ibnu Maryam di tengah-tengah kalian dan imam kalian saat itu adalah dari kalian? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal yang pertama kali beliau lakukan adalah membunuh Dajjal yang sedang mengepung sebagian kaum muslimin di Baitul Maqdis. Beliau membunuh dengan tombak kecil beliau setelah Dajjal hampir melarut habis seperti melarutnya garam karena melihat Nabi Isa alaihi salam. Kemudian umat Islam pun memerangi orang-orang yang bersama Dajjal, di antaranya adalah orang-orang Yahudi, sampai batu dan juga pohon-pohonan membantu umat Islam memerangi orang-orang Yahudi. Setiap ada orang Yahudi yang berusaha untuk bersembunyi di belakang batu atau pohon, maka berkatalah batu atau pohon tersebut, wahai Muslim, ini Yahudi bersembunyi di belakangku, maka bunuhlah dia, kecuali pohon gharqat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah itu, keluarlah Ya'juj dan juga Ma'juj yang membuat kerusakan besar di permukaan bumi. Maka Nabi Isa AS dan juga kaum muslimin berdoa kepada Allah supaya Allah SWT membinasakan mereka. Itulah yang bisa kita sampaikan, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Mekah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.